Niku tulisan Arab Al-Muttahidah. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, kita selawatkan, kita masyarakatkan selawat ini. Supaya apa? Generasi kita mencintai Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Carane pripun? Gak mungkin awake dhewe niku melu-melu Kanjeng Nabi, iso paham karo Kanjeng Nabi, yen atine mboten seneng karo Kanjeng Nabi. Awakmu ngidolake Via Valen, lagune Via Valen ya apal kabeh. Wong cinta kok. Bagaikan langit dan bumi. Wis apalmu ho ahu. Karena apa? Seneng. Kowe karo padi ya apa? Aku mbendina nonton padi wong arepku sawah kok. Bendina konsere padi. Ana band sing laris Idul Adha tok yo ana Bagindas. Bagi Bagindas. Maka bagaimana kemudian kita mencintai mengikuti Rasulullah? Konsep dasarnya adalah man ahabbani, barang siapa mencintai. Umpama wae dhewe seneng karo Kanjeng Nabi itu 24 jam dari pagi hari sampai bangun kembali, semuanya kita mengikuti sunnahnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cara melu Kanjeng Nabi 24 jam. Akhlaki Kanjeng Nabi 24 jam. Kanjeng Nabi menawi badhe sare wudu. Walaupun awake dhewe niki beda karo Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ngajarke wudu. Soale napa? An-naumu akhul maut, tidur itu saudaranya mati. Mopo awake dhewe ajeng turu kon wudu? Soale sak wayah-wayah awake dhewe mati dalam keadaan suci. Ayo, kowe arepe turu, wudu apa nyekel apa? Ala rupamu. Apa meneh bocah-bocah sing rung di bojo kuwi uripe ayem atur rumangsa aman dunge rasa tandha yen iman sabar narimo najan pas-pasan randuwe bojo iso sabunan ngono turumu. Kanjeng Nabi dicontoh akhlake Kanjeng Nabi menawi badhe sare wudu. Yo, kowe tresno karo Kanjeng Nabi wudu. Ora kaya bapak-bapak kuwi wis rondong yo ora cewek. Mending ngobah, ilmu tutul. Tutul-tutul ke tiang listrik. Iki jane buring iki biyen asine putih. Tapi gara-gara nguyuh tutul-tutul ke tiang listrik ngegron, kesetrum. Jadi ireng kaya ngene. Sosis bakar matamu. Nikulah akhlak sederhana. Wudu. Sadarane sare Kanjeng Nabi mengatakan apa? Mintalah maaf kamu kepada Tuhanmu. Istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Dan janganlah kamu tidur kecuali kamu berselawat kepadaku dan kepada seluruh para anbiya wal mursalin di muka bumi. Arab turu istighfar bari maca selawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala jamil anbiya wal mursalin. Wes turu kan nikmat. Kula niku tau mrakteke. Saben kula mbiyen jaman kuliah niku ajeng turu kok maca selawat. Mimpine mesti apik-apik. Minimal ketemu Julia Perez jaman kene. SD, SB, semak depan, semak belakang. Selamat. Pulang durian matahari. Kami latang wasalim salaman taman ala sayyidina Muhammad bin Ladi tan halu bihilu mboten raket. Biroho ibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa alaihi bubuk cara Kanjeng Nabi. Lho barik amar pe praktekke salat jenazah, jenazah sama jenazah. Sawun sewu, sarene Kanjeng Nabi niku miring iwon apa miring tengen? Tengen. Kenapa miring tengen pertanyaan? Karena jantung itu tempatnya di kiri. Kalau kita tidur miring ke kiri, kuwi membebani jantungmu. Maka tidur yang paling sehat adalah tidur dengan miring lengan. Kenapa? Karena tidak membebani jantungmu. Jenengan nak miring ngiwong, jantungnya itu tertekan secara medis. Tapi nak dengan miring lengan, jantungmu aman karena tidak tertekan. Jantungmu kira usah mau tekan gara-gara turu. Wong kowe kira turu, jantungmu sokeh tekanan. Kan batin. Kurang sikile ning kono. Sirahe ning kene. Miring kono. Ya. Tangan kanan, epe-epe tangan kanan di bawah pipi. Cie, sok manis cie. Ngono malah cengeng. Tangan di wong ning dhuwur apa jenenge? Bokong, kok bokong tek kos banget toh. Sikilmu sing iki lurus, sing iki ditekuk. Niki sare sunai Kanjeng Nabi. Burang tolong jangan bangun sampai selesai pengajian. Innalillahi. Ayo Bapak Ibu, jenengan nak sare model ngene iki napa mboten? Insyaallah yo ora kok. Para pemirsa, inilah korban pembunuhan yang kita temukan. Niki, sare modele Kanjeng Nabi. Wes, wae. Cekan kene wae, kene wae. Masih banyak yang perlu kita praktekkan. Niku lajengan contoh sehat. Awak edo saat ini penak turunnya nganggo kasur empuk bantelnya tandel selimutnya anget Kanjeng Nabi nyuwun saya bagaimana beliau tidur di atas pelepah pohon kurma. Maka seringkali Rasulullah mendapat didapati badannya ini nyuwun saya mentol mentol karena apa? Karena pelepah pohon kurma. Awak edo penak banget kasur empuk omel saya ini kasurnya sama yang terbarat. Wah kurang ajar, kok bahasa itu mati ya kurang ajar. Saya bisa dicontohi melih. Lagi tak contohi diri. Eh bener, gue melaku. Cara lah cara wudhu gampang bagi kita kata. Cara pipisnya Kanjeng Nabi. Loh berpangku kepada kaki kanan. Dodok kuwira dodok. Dodok kotor. Dodok ibadah sehari berapa? Rong. nongkrong. Nongkrong. Itu lah nongkrong ini lah kalau lucu ini jadinya nongkrong. Ini nongkrong. Nongkrong. Kamu bertumpu kepada sini. Ini dia tepi. Tepi ini. Ini jadinya apa nih? Rata dulu. Kamu juga pengen ini. Banci. Buang air kecil sunnah cara Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Praktekke. Ini aja mau buka. Orang banget mesti gue. Jadi kan teman. Iya, bulat-bulat kan gitu. Ah, ini kan lalu jeneng kon jenengan nguyuhe nyate berarti jenengan ya ora kaya Kanjeng Nabi. Yo just see my what I'm going to be here. Wis wong wedok nguyuhe ngadeg. Lah wong lanang mau nguyuh ngadeg ora pantes apa nang wong wedok. Suarane sing ora ngerti. Yes. Kalau nunggu orang mana tu saya kuat kan? Begini, ternyata setelah diteliti secara medis, nopo wong nguyuh nyuwun sewu kados yang diperagakan Kanjeng Nabi, ternyata ini yang paling bersih dibandingkan ketika kita berdiri. Umpama ngaten dari resik diwalik kan, bertumbuh kepada kaki kiri gantian diwalik, diwalik. Eh? Yo sempakan lo asal makan sendiri. Cara kita periksa ratul mahir nyuwun sewu begitu ini wis rasa resik mungkin nak jenengan khawatir dia begitu ngatur baru curut meneh niku cara kita periksa ratul mahir sunah kapure dipluruti tapi ingat dipluruti nganggo tangane dhewe aja tangane kancane mun nyuwun tangane kancane ya contoh-contoh gini-gini so pingsan di wong ini tegesin apa? Dalam Islam itu kenapa lanjut dengan buka kitab fikih itu pasti bab pertama apa? Babu tohar soalnya jenengan lah nguyue mawon ora bener kuwi mesti wudune yo rasa lah wudumu ora sah berarti sholatmu yo rasa. Kalau praktek yang bukan ini, apa yang mau nolel, semua juga ngatur, ngatur pulang doa doaan. Malam dia bawa lubar, iya. Pengalaman matang dulu. Pelanan selalu itu, kus pada nyuyur, ya kan, tas selalu jejer, ngatur pulang doa doaan. Katakan dari le. Wong nguyuh kuwi ana adape. Siji ra kena madhep ngulon kuwi kiblat. Casane iki jawab, Pak Kiai, kula nguyuh madhep ngulon ning tak endeke ngidul rite ana. Bancur, bancur. Awak mana iso bengok ki wong wedok yo ra iso. Dicaten marai. Apa ra indah banget agamane awake dhewe nguyuh mohon diatur. Kemudian apa? Tidak boleh kencing BAB di bawah pohon yang ada buahnya. Ning sore kelem gedang rame. Lu tiba ning telekmu. Enggak boleh. Kemudian tidak boleh di air yang di air yang tidak mengalir. Ning sumur, ning ember, ning bak, ning jeding ora oleh muni. Tamane ning kali ora apa-apa. Aku lho biyen zaman mondok teng jalan niku nyuwun saya tau teng jalan apa biyen. Ana kali, Mbah. Oh, anak ning WC kurang. Wis sini. Cah kuwatan iki kan. Wah, kene dene kali. Jadi kene wudu teko dhuwur rampung, rampung. Wis sang gorenge liwat. Santri ora kok. Niku sah, soalnya banyune mili. Kemudian apa? Harus beristinja. harus bersuci. Ono banyu yo nganggo banyu, ora ono banyu ning hotel nganggo tisu, lak ning sawah ono tisu oleh nganggo watu. Ibu-ibu nganggo watu ra apa-apa, jane ibu yo diusek-useke. Kowe ngomong bundas lho goblok. Ora bundas. Kulo tau mulai ning Lampung sewan abah kulo mlebu kapal feri, nguyuh banyune ra metu. Aku lagi bingung pak, masa tak tutup-tutup pengen tembok pantai ini banjir amat metu, akhirnya pulau kelingan ngesai sprit, akhirnya apa bu? Pulau cewek nganggu sprit rasane tengkuangas untung lagi lagi enak ini lebih bujuku tak kalau jurubuk sempet buatan bacaan kamu soalnya jenengan kudu paham siksa kubur niku sing paling abot salah siji napa siji wong utang ora bayar loro wong yo ora cekok kudu mbes apa cengeng sene gak betul ayo selamatan di sini pak cengeng sene selamat Nabi Muhammad durung rampung tapi praktek salat jenazah kowe jenazahin. Saben malam Jumat ahli kubur kanggo jaluk doa wajan Quran najan sakalimat lamun ora dikirimi banjur bali bebas milih ba Salli wa sallim iman ala mata wal ali wal ashabi man wala wal ali wal ashabi iman wala mata kebajotan semoga burung minta ajar di tanganmu dewe lagi awake dhewe mboten pareng ngunjuk kopi niki apa ngunjuk napa mawon sekali tek. Mboten pareng. Bertahap. Kanjeng Nabi niku ngunjuke bismillah ngunjuk mandek alhamdulillah bismillah ngunjuk mandek alhamdulillah bismillah ngunjuk mandek alhamdulillah kaping 3. Kaping 3. Walaupun kula juara ngoten niku soalnya kadang-kadang kondisi ini gak memungkinkan. Masa aku degang ini. Jadi tidak boleh langsung bismillah. Ras itu manis. Ini goblok panitia ini manis kabeh. Mau iki wae. Ya mbok ae kan. Kulo niku mung bener ana sing manis. Soalnya kulo pemanis. Masuk enggak masuk? Not in. Orang masuk. Not in. Buka kereng. Aja kok ndak ngangkat tanganmu. Jadi ngunjuke niku kaping 3 dimulai bismillah mandek alhamdulillah, bismillah mandek alhamdulillah, bismillah mandek alhamdulillah. Niku ngunjuk sunai Kanjeng. Nah, lu mau kluk-kluk-kluk-kluk niku ora kono. Omongane jenenge ngombe degan ngene iki. Wah, wih, tangkapnya bureng, wih, rakyat orang, wih. Lebih sultan lah, Bunca. Contoh nih, bismillah. Alhamdulillah, bismillah. Alhamdulillah, bismillah. Alhamdulillah, engkel. Napa mawon lah jenengan iku mawon karo Kanjeng Nabi, mesti bener. Contoh, la yasrobanna ahadukum qa'imah, janganlah kamu makan dan minum sambil berdiri. Ternyata nopo, setelah diteliti secara medis, kenapa orang itu tidak boleh minum dengan berdiri? Mergo banyu sing mau ombe kelawan ngadeg karo lungguh niku mlebune beda. Ayo kowe, kowe langsung praktek. Rebutan kopi mungan kowe. Udah mau banting ini biasa, Nduk. Pantesan kowe lemu. Iki lawanmu mbak, iki lawanmu mung sawak weteng kabeh. Ya monggo wis sido karo kae. Iya. Sampeyan? Oh, nek kok didadakan. Maka kalau kemudian Al-Qur'an mengatakan agar kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah, contoh terbaik dari semua sisi ini pun namung Kanjeng Nabi. Tapi yo ono awake dhewe iki tetep iso padha karo Kanjeng Nabi. Ono kalare Kanjeng Nabi oleh awake dhewe ora oleh. Kanjeng Nabi oleh awake dhewe haram. Enten mboten sing Kanjeng Nabi oleh awake dhewe haram. Enten contoh poso wisol. Poso wisol niku poso nyambung, maghrib ora buka. Kanjeng Nabi niku pareng awake dhewe haram. Mila lan jenengan ngamake laku Jawa niku poso ngebleng. Maghrib ini pun cara Islam tetap kudu buka ora kena 24 jam blas ora mangan. Soal ini ku laku nih Kanjeng Nabi. Mali Kanjeng Nabi oleh awake dhewe haram. Contoh nih bojo papat. Bojo papat awake dhewe oleh lebih dari papat awake dhewe ora oleh. Mila Kanjeng Nabi ini ku bojo ini luwih saka papat. Awake dhewe maksimal papat. Baca berapa pinten? Berarti masih ada kuota telu. Kulo nunggu takbir lawani matamu. Kan aku setia. Setia suami tak beristri matamu. Bojoku siji, siji ning Rejo, siji ning Lampung, siji ning Ponorogo. Jagalah istri jangan kau sakiti, jagalah suami jangan sampai berpoligami. Setuju Bu? Setuju. Mohon bapak-bapak dicatat, ibu-ibu setuju dengan lagu saya. Jagalah istri jangan kau sakiti, jagalah suami jangan sampai berpoligami. Bila suami menikah lagi, hati istri sedih sekali. Dunia terasa hampa, suami dibagi dua. Namun bila istri rela, semuanya akan berpahala. Allah pasti membalasnya, surga sebagai jaminannya. Setuju? Mau awalnya setuju. Jagalah istri. Ini caranya ben bojomu ora rabi meneh. Ingat, persaingan di luar sana semakin ketat. Jagalah istri, jangan kau sakiti. Jagalah suami, jangan sampai berpoligami. Bila suami mulai tak betah, istri harus segera berbenah. Bila perlu pergi ke salon, biar tidak kelihatan oon. Diandono sing ayu kaya Siti Aisyah, saben-saben didelok karo Kanjeng Nabi niku wis nyenengke. Mila napa Siti Aisyah dipun wastani ya Humaira? Soale Siti Aisyah niku nyuwun sewu, Humaira niku artine napa to merah gelima, pipine kemerah-merahan. Siti Aisyah niku wonge putih, lan guyu pipine dadi abang, irunge mbongkok semendhek, alise buntut kala jengking, untune wiji timun. Kuwi Siti Aisyah. Tak gelok wong kene ya padha untune miji timun. Ning timun tuwa rada basa. Wong wedok sing apik kuwi disarang sing lanang nyenengke. Langsung dipraktekke kali jamaah kula Cilacap. Wah, manten anyar. Bojomu takoni, "Nduk, wis senengane apa, Mas?" Tenang, sing lanang yo ndadek. Mas, jenengan paling seneng nyawang kula pas pripun? Nganu dik, baratus kramas baju semarang. Sing wedok langsung nggih Mas kula lakoni. Isuk sing lanang tangi turu, adus kramas baju semarang. Awan istirahat kantor, adus kramas baju semarang. Bengi bojone mulai kantor, adus kramas baju semarang. Subhanallah. Bar telung bulan sing wedok mutah-mutah. Sing lanang seneng, yes, bojoku meteng, gawa ning rumah sakit. Apa yang terjadi? Subhanallah, paru-paru basah. Oh, jadi ini ada tayla ya saroka. No. Kanjeng Nabi rabi oleh sono, awal dia maksimal 4. Kanjeng Nabi boleh lebih dari 4, kita maksimal 4. Menolak nanti TV bojone songo likur macam-macam ahane kok nyuwun sewu kuwi wong goblok haram maksimal kudune papat kula niku tengah yang sebut beda lagi Jawa Timur ya lucu kok bojo siji kaya kula njeluk kiai ustad bojo loro syekh contone syekh Puji kiai niku bojone telu to papat iki kiai Mbah Jambrong rong kiai niku ustad lah bojone wolu Eyang, contohnya Eyang Subur. Napa yang Subur untune entek, mergo kakean mentil. Iya. Mila Mbah Jambrong yang ngersake diceluk kiai Mbah Jambrong kudune bojone. Rawani. Rawani. Aku lah mbak jantungannya aku wani soal padu urusan teri gila ya gila ya ini kiai-kiai engkong gila dengar pejamaah canggungnya ya dengar bujur ini contohnya gusmita matamu kuih aku yura kok orang beda ora ado. Wis ngono. Nek takon rong kowe ben dino ngancani Mbah Jambrong. Mbah Jambrong kan diutilian ning Jawa apa ora? Ora duwe ya. Kowe iso kok piro ya karo Mbah Jambrong. Muka-muka wedok kene ora ono sing dipoligami. Muka-muka sing lanang poligami ra konangan. Oleh bagi Kanjeng Nabi haram bagi awak dhewe. Siji poso wisol, loro rabi. Kanjeng Nabi oleh luwih sangka papat awak dhewe maksimal papat. Tapi ingat, Kanjeng Nabi niku bojone kathah mergo ana sebabe. Sebabe napa? Ngeten, iki sing jarang diaturke. Kenapa Rasulullah itu istrinya banyak? Karena qauluhu wa af'aluhu wa taqriruhu pengendikane amaliae ketetapane Kanjeng Nabi niku kabeh sunah. Lah bojone Kanjeng Nabi mung siji, ora mungkin iso ngrekam semua aktivitasnya Rasulullah. Rasulullah itu ngendikan napa niku dadi sunah. Rasulullah niku nglakoni napa kaya nunjuk niku dadi sunah. Rasulullah sarene dadi sunah. Rasulullah cara mandine dadi sunah. Niku lak sing rekam mong siji niku ora bakal kuat. Mila Kanjeng Nabi bojone kata supaya napa banyak yang merekam aktivitasnya Rasulullah. Lah kaya burung melu-melu Kanjeng Nabi sing direkam ki apane? Ono cara pemahamane. Lah kaya Gus Muna bojone loro ya lumrah siji ngrekam ning omah, siji ning panggung. Ora ono. Lah kowe apa kan dalam semua rekam ngisengmu kok biar penting, Ren? Jadi ternyata nyuwun sewu Ibu, kenapa secara syar'i Rasulullah itu istrinya banyak? Karena dibutuhkan banyak orang untuk merekam aktivitasnya Rasulullah. Cara Kanjeng Nabi mandi karo bojone sabun-sabunan. Niku mungkin sing ngaturke teng umat sinten Siti Aisyah. Bagaimana kemudian Rasulullah mandi dalam bak mandi berdua dengan Siti Aisyah? Riwayat ini disampaikan kepada umat melalui mulutnya Siti Aisyah. Dados kabeh iso dicontoh karo umat. Lah sing rekam mong siji ora kuat. Bagaimana cara dahannya Rasulullah? Paman ini bareng ngendi? Cara dahare Rasulullah. Niku sing ngatur ke sinten? Sing paling paham ya bojone. Soale sing bungkino ngancani dahar Kanjeng Nabi kuwi ya bojo-bojone. Pripun dahare Kanjeng Nabi? Aturan pertama, tiga jari. Sing didahar napa? Kurma. Kelanganane Kanjeng Nabi napa? Daging mindo. Melak mangan daging wedhus niku nganggo biji telu iso. Sate ngene iki iso. Kenapa tiga jari? Karena kalau dua jari Prabowo, satu jari Jokowi. Masa Pak Eko. Ya Allah, nganti wong fan karo Prabowo ya sapa salate tahiyate ngawur asyhadu alla ilaha illallah. Wong pekok. Cuma Jokowi meluncurkan program jempol segala ilah malaikatnya ra kalah pinter. Iya. Menang sopo arepe ngene karepmu lah arepe ngene-ngene ya ora apa-apa arepe ngene-ngene ya wong ora dasare kok arepe ngene ora apa-apa sing ra kena yang diwalik. Masa tahnya pengawet, kata Fiat yang ngomong. Ini nanti-nanti baru pitik kok. Bagaimana cara makannya Rasulullah? Singatur ke Siti Aisyah. Oh Kanjeng Nabi niku lak mangan piringnya resik. Innakum la tadruna fi ayyi ta'amikumul barokah. Karena kamu tidak pernah tahu makanan mana yang ada berkahnya. Maka jangan pernah menyisakan makanan di piring. Resik. Lah kaya abah kula niku rampung dahar, piringe ngoten iki nyuwun sewu. Nyuwun. Ora dipak didilati kaya mang bawa aku iki anu kucing ngawur iki. Didilati, kaya bawa aku kucing. Wedhus kok. Cara abah kula niku menawi dahar meraktek wi janana kamu meninggalkan makanan innakum la tadruna fi ayyi ta'amikum barokah karena kamu tidak pernah tahu makanan yang ada berkahnya. Niku rampung dahar, piringe bapak kula niku disuntaki banyu. Lah mungkin nyuwun saya ngunjuk banyu niku mboten saking gelas tapi dari piring. Jadi begitu rampung mangan piringnya resik. Kulang biyen batin kemproh apa. Tapi ternyata nyuwun saya niku sunah Kanjeng Nabi. Karena bisa jadi dengan ninggalke upil teng piring, upo teng piring, itu yang ada berkahnya justru upo sing jenengan tinggal. Mila lah pengajian nanti niku jenengan disuguh seneng aja digua. Mila kula paling seneng lah pengajian karo wong wedok, biasane nggawa tas. Lah ra tenange lho. Kira tujuane senenge turah sel. Alasane kirmah mikir ora. padahal yo ora duwe isin kuwi asli. Terus awak lanang langsung entek, urusan omah yo liyane ngono wong lanang lagi lawan. Kandhane kok wong wedok iki nyemplung neraka mau mbok cangkem tak kandha. Ya termasuk icip-icip wong wedok sing. Lah sing napa Kanjeng Nabi dawuh? Idza akala ahadukum fala yamsayyadahu hatta yaliqaha aw junubaha. Ketika salah satu di antara kalian makan, janganlah kamu mencuci tangannya. Bar piringe resik, janganlah kamu mencuci tangannya sampai kamu menjilatinya atau menjilatkannya. Bar mangan niku sunah dumut. Lho, kok kon nemu cancane iki lho. Dimut dhewe utawa kon nemu bojone. Niku sunah. Jadi sesuk mbak jambrong rampung sarapan, bojone diceluk bu, nanti cangkemmu. Iku buku pesu. Lelak-lelok, tapi ingat hanya berlaku untuk pasangan suami istri, tidak berlaku sesama anggota banser. Lo bantuan permutan jempolnya kancane. Bro, ini cangkemmu bro. Oh, mila dengan tersani. Lah, kalau mangan, aku mesti resik. Santri kulon aku kalau kandani. Kue mangan juga oke rapopo. Tapi lah nanti tak gengan. Kalau udah semua kalau tengkat yang. Soalnya nyuwun sewu, kita nggak pernah tahu itu makanan mana yang ada berkahnya. Santri ini kulak mangan bu, subhanallah. Gunung Merapi pindah lingkur ini. Kulo rapopo. Jenengan bayang ke, umpama sing rawuh dalu menika wong ra ngelu umpama. Wong mangan sak menembane ninggalke upo siji setiap piringnya masing-masing. Berarti sekali makan berapa upo yang ditinggalkan? 2000 upo. Lho, kula iki mikir sampai sak ngaten. Lah wong sak kampung apa iki? Gratisan. Jati. Jati sari. Lah wong sak Jati sari niki ana wong 1000. Sekali mangan ninggalke upo siji setiap orang. Berarti sekali makan orang Jati Sari meninggalkan 1000 upo. Kalau sehari makan 3 kali, berarti pondok karo ninggalke 3 upo. Lah wong sak Indonesia niki 260 juta ninggalke sak upo mawon. Berarti pondok karo ninggalke 260 juta upo. Apa awakmu ra mikir sak ngono ta? Lah kula mikir. Aku mikir tenan-tenan. Aku serius. Menurut tamu gak, kalau ini kok ngombe aqua di sugo, apa ngombe wedang, orang tak ditinggal. Kalau ini aku gelo banget, umpong mau tangkem aku pantes, tak ombe dewe di kuturang ini. Soalnya apa? Niki bisa jadi yang ditinggalkan itu yang ada berkahnya. Innakum la tadruna fi ayyitu akum mulbakar barokah. Lah aku lah ngombe ini ngomah rantai, gerebutan karo santriku. Kecangkem ini kiai beda. Padahal kecangkemnya burang. Gitu. Gue tak sama ini. Nah, panitianya ralali. Nah, panitianya ralali barang. Awan ini mau list kedua. Kanjeng Nabi oleh, awai diri orang oleh. Kanjeng Nabi sunah. Kanjeng Nabi wajib, awai diri sunah. Oh no, nopo contohnya siwakan. Gosok gigi ini Kanjeng Nabi hukume wajib. Milo saat berbadai suar Kanjeng Nabi mesti ngeten ini. Awake dhewe mboten wajib. Mila Kanjeng Nabi dawuh, laula an asyqa ala umat ila amartum bisiwak ing dakuli salat. Kalau mereka tidak berat, saben ajeng salat kula keng siwakan, tapi mboten soalé niku mesti abot. Ayo takon mong wedok gini sedina sikatan ping pira? Pisan. Pisan tok. Wala cangkem kemproh, cangkem kemproh. Lah kula tak usahake ben bar mangan kula sikatan. Kanjeng Nabi niku wajib awake dhewe sunah. Kanjeng Nabi wajib awake dhewe sunah. Qiyamul lail salat tahajud Kanjeng Nabi wajib awake dhewe sunah. Apa meneh? Kanjeng Nabi salat duha hukume wajib awake dhewe sunah. Kanjeng Nabi sare tangi ora wajib wudu. Soale Kanjeng Nabi niku sing sare namung mata zahire batine ora mati. Aura turu, awake dhewe saben bar turu wajib wudu. Kanjeng Nabi haram, awake dhewe oleh. Ana beda apa? Kanjeng Nabi ora oleh, awake dhewe oleh. Nampa zakat. Kanjeng Nabi niku haram nampa zakat. Wong jati sari gaweane golek zakat. Wis opo biyen durung menika ngaji. Jam setengah telu. Selat subuh. Lo niku rung siap-siap, koper rung dipaki, sak pitute baju rung digoleki, ketemu bojo rung telon. Tapi lak mulih sak mene yo pas lah, ono iso kelong ronde. Mas, aku kan kan bojoku kenal kok pada awe. Mas Mustafa, Mbah Zamro munggah mriki. Kanca-kanca Banjar munggah mriki. Kula ora penak karo wong BBN berani kula ngalang-alang Mbah Ma'ruf Amin nyalon. Ayo Banjar ini ngantar aku. Aku tak video tak kirim ya Pak Ketua Umum BBN kok. Saya Banjar ngancane aku rene. Ono mau jenengan beda pilihan ora apa-apa sing penting tetep aku. Ampun mulih ban iki ndonga bareng-bareng kali Allah. Mas Mustofa ndo HP ku mau. Pas ke sak menit. Mungkin gak jadi fitnah gara-gara kurang komentari Bebahar kali Kiai Ma'ruf malah sing gede-gede iki kok Kiai ini Ma'ruf berani kula ngalang-alangi Pak Kiai Ma'ruf mboten wong kula niku manut PBNU saya cek saya cek gimana res kana res ini tak res jenengan milih Prabowo monggo milih Jokowi monggo sing penting aku jenengan dadi wong NU ora milih ora apa-apa tapi aja ngenyek Pak Ma'ruf piye-piye kae kiai. Ale ana sing ngono jenengan sing ngene ta. Dipaske semenit wis. Tau semenit lawes ya kandhani. Wis, ini Gus Miftah di hadapan jamaah ribuan di Madiun. Maksud ceramah Gus Miftah kemarin adalah lah jenengan orang milih Pak Ma'ruf ojo sekali-kali ngenyek Pak Ma'ruf. Bagaimanapun beliau itu kiai kita, mantan Rais Am kita, beliau keturunan Syekh Nawawi Al-Bantani. Jangan sekali-kali menghina beliau. Lah Gus Miftah pripun? Lah kula niki wong NU, tentunya sikap saya sesuai petunjuk PBNU. Tapi pula pesan, kalau kemudian kita berbeda pendapat, tetap saling menghormati, jangan menghujat. Apa meneh awake dhewe umpamane, awake dhewe niku kelasnya namung santri, kelasnya namung jamaah. Jangan sekali-kali kalak jenengan ora seneng karo Pak Ma'ruf menghina Pak Kiai Ma'ruf. Menawi Gus Miftah pripun nderek petunjuke ketua umum PBNU. Muga-muga kabeh wong Madiun sak Indonesia kabeh iso akur. Amin. Tepuk tangan untuk kita semua. Selawatan itu pengajian itu lo mungkin kesel. Ada selawatan. Selawatan itu sudah. Bisa baca apa lagi kamu? Iya lagu ini gusur munajat. Nyuwun kali Allah. Moga-moga Indonesia kafe saat esok-esok ayam. Amin. Uripe ayam. Rumangsa aman gunung rasa pandai iman sabar narimo najan pas-pasan kabeh dinate saking pangeran kabeh dinatir saking pangeran ya Oh. lamun palastro ing pungkasane ora kesasar langsungane dan kadang Allah suwargo mandrani Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.